Artinya membunuh kebenaran, itu gambarannya, bukan soal membunuh fisik orang, tetapi membunuh kebenaran sehingga seperti Kain yang kemudian marah pada Habel karena persembahan Habel diterima, persembahan dia tidak. Begitulah para orang-orang ini yang kemudian dengan segera membunuh kebenaran itu, ya, dan mereka menceburkan diri dikatakan pada kesesatan Bileam dan binasa karena kedurhakaan Korah. Ini gambaran-gambaran semua sangat jelas. Bagaimana Bileam adalah orang yang memperjualbelikan nubuatan. Nah makanya kemudian orang-orang ini menjadi orang-orang yang kesetanan dengan uang. Mereka menghalalkan segala cara sehingga merdeka durhaka seperti Korah dan dibasmi oleh Allah. Tetapi kemudian awas dalam perjalanan kehidupan mereka masih ada. Ini yang jadi bahaya susra. Karena dalam perjalanan hidup di kesementaraan sepertinya kok mereka gak habis ya. Kalau memang salah kenapa gak habis? Kalau memang salah kenapa berkembang? Orang Kristen sangat naif dan menafikan bahwa kalau orang kemudian tidak beres, tidak dengan serta-merta rubuh dan lalu tutup semuanya. No, no, no, Anda salah. Segala sesuatu bisa bertumbuh berkembang dan tuar biarkan, bahkan menjadi kesuksesan yang besar. Tetapi di situ ada kesesatan. Hati, hati. Nah, oleh karena itu, gambaran bagaimana si pengkhotbah penjilat ini ada di sana dan bagaimana digambarkan mereka ini adalah noda dalam perjamuan kasih di mana mereka tidak malu-malu melahap hanya mementingkan diri sendiri. Ya, seperti awan yang tak berair berlalu ditiup angin, mereka seperti itulah pohon musim gugur tidak menghasilkan buah dan seterusnya. Nah, mari kita mulai merekonstruksi dulu susah. Pertama, tadi yang sudah kita bicarakan bahwa mereka menjadi orang-orang yang berbicara tentang kebenaran tetapi membunuh kebenaran. Nah, miris ya. Jadi kebenaran itu sebetulnya mereka bicarakan tapi mereka bungkam. Artinya gimana? Mereka mengatakan tapi tidak melakukan. Di dalam kehidupan para imam, Kristus Yesus Tuhan kita pernah mengkritik lalu bilang, dengarkan apa kata imam itu, tapi jangan tiru kelakuannya. Waduh. Yang dia ngomong benar dong, benar. Kelakuannya total salah. Jangan ikuti, jangan tiru. Kok bisa gitu? Itulah fakta. Itulah kenyataannya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pergumulan-pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan yang ada menjadi kesedihan dan kepedihan yang luar biasa yang mewarnai dan menghantam kehidupan banyak orang. Begitulah yang terjadi ketika kemudian apa yang dialami ya, di dalam kehidupan ini bagaimana kita mencermati, mengenali betapa mengerikannya mereka-mereka yang sudah menjadi pembunuh kebenaran karena nurani mereka tak lagi hidup. Ya, pokoknya kalau mereka tidak mendapatkan yang mereka ingini, apapun alasannya tak jelas, mereka melakukan dan menjungkirbalikkan kebenaran seperti Kain. Tuhannya yang menolak persembahannya, tapi dia marah pada Habel. Lucu, tapi memang itulah faktanya. Dibunuhnya Habel hanya karena hal yang tidak jelas, alasannya apa dan kenapa. Tapi itu yang terjadi. Begitulah mereka-mereka yang sekarang ini berkhotbah dan membunuh kebenaran itu. Karena memang mereka tidak pernah melakukannya dan mereka memang bukan hamba kebenaran. Sehingga kebenaran mereka putar balikkan. Ya. Hanya untuk mencari, menyenang-nyenangkan hati telinga orang karena memang mereka penjilat. Wah, kanda diberkati Tuhan. Wah, saudara luar biasa. Oh, saudara begitu. Wah, semua dia katakan yang manis-manis tentang seseorang supaya seseorang ini dengan ringan memberikan uang. Supaya seseorang ini dengan ringan memberikan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan mereka. Ini amat sangat berbahaya, tapi ini yang terjadi. Karena itu berhati-hatilah. Di sinilah kita penting memikirkan kebenaran, di sinilah kita penting melakoni dan menjalani kehidupan supaya kita hidup benar dan berjalan di jalan Tuhan. Hidup benar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan sampai salah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebenaran inilah seharusnya menjadi kebenaran yang kita perhatikan. Kebenaran yang harus tegak di dalam kehidupan. Nah, kemudian bagaimana digambarkan si pengkhotbah penjilat ini? Bukan saja memutarbalikkan kebenaran dan menjadikan itu sebuah barang dagangan. Tidak saja memakai kebenaran untuk menyenangnya. Tapi yang kedua kemudian mereka-mereka memang motifnya sudah busuk dan sudah jelek. Maka uang menjadi urusan. Uang menjadi pertama dan utama. Sehingga apa yang mereka lakukan dengan uang? Mereka menjual belikan kebenaran itu. Ingat kasus Bileam sehingga mereka ditunjuk seperti Bileam. Bileam akan mengutuki orang lain demi orang yang membayarnya. Akan memberkati orang lain demi orang yang mengupahnya. Itulah Bileam diminta oleh musuh Israel untuk mengutuki Israel. Padahal Tuhan tidak suruh begitu. Ya. Maka Bileam menjadi gambaran kenabian pada waktu itu. Tentang orang-orang busuk yang kemudian mau memakai posisinya. Untuk menyumpahi bangsa yang dijaga Tuhan. Maka Tuhan murka kepada Bileam. Tidak ada satu apapun bisa dikerjakan orang tanpa izin Tuhan, bukan? Tapi yang menjadi repot adalah ketika orang itu melakukan. Kalau berhasil, itulah kengerian. Orang bikin pikir jahat, lalu lakukan jahat, berhasil. Waduh, itu ngeri, terbuang dari Tuhan. Kalau gagal, masih selamat itu. Nah, itulah ukuran. Itulah kehati-hatian. Nah, kita kembali kepada ini, maka bagaimana sebetulnya? Apa yang terjadi yang dipahami, apa yang terjadi dalam kehidupan itu? Bagaimana sesungguhnya kemudian orang-orang yang melakukan sifat Bileam memperjualbelikan kebenaran itu mencari keuntungan. Sehingga mereka akan memuji-muji semua orang. Tapi untuk uang. Jadi mereka akan bernubuat supaya yang dengar senang. Bernubuat atas nama siapa? Nama Tuhan. Betul dong Pak? No. Supaya Anda senang mendengarnya. Kenapa? Kalau memang benar Tuhan mau seperti apa yang mereka nubuatkan, ngapain Tuhan pakai dia? Kalau betul Anda dinubuatkan orang yang luar biasa, Tuhan pun akan bicara pada saudara kan? Tapi seringkali itu jadi legalitas pembenaran. Dijadikan alasan konfirmasi dan seterusnya. Masa sih Tuhan mau manggil seseorang tapi ngomongnya lewat orang lain? Tapi kan bisa Pak, bisa, siapa bilang tidak? Tapi lihat perjanjian baru. Tuhan direct selalu untuk memakai setiap orang. Dan Tuhan menyuarakan suara kebenaran dari orang yang benar dan sikap hidupnya yang benar seperti Rasul melahirkan Timotius, Titus dan seterusnya. Tapi mendidik, melatih mereka. Bukan sekedar bilang kau nanti jadi ini, kau jadi itu. Enggak ada itu model begitu. Maka kalau kita memperhatikan Alkitab, murid-murid itu jadi murid lewat sebuah proses. Ya. Bagaimana mereka dituntun, bagaimana mereka dibimbing, bagaimana mereka dilatih. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, spirit Bileam, kelakuan Bileam, cara Bileam, hidup dulu, sekarang, dan seterusnya. Patut kalau Tuhan mengatakan, pilih kepada siapa kau mengabdi, Tuhan atau mamon, uang, harta. Nah itulah semangat Bileam, pengabdian pada harta, pengabdian pada uang. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi kesedihan dan ini menjadi kepedihan. Bagaimana orang-orang seperti ini dikatakan noda dalam perjamuan kasihmu. Di mana mereka tidak malu-malu melahap hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Maka aspek yang ketiga, ya cocok dengan yang pertama, jual beli kebenaran. Urusannya semua uang. Maka yang mereka harapkan ya tentu keuntungan buat dirinya sendiri. Mereka dikatakan seperti awan yang tidak berair berlalu ditiup angin. Seperti pohon di musim gugur, ya ada pohonnya hidup-hidup tapi gak ada buahnya. Daunnya aja berontok semua kok, lagi musim gugur. Nah, itulah digambarkan. Sehingga fenomenanya ada, tampak kelihatan tapi tidak utuh. Seperti pohon daun kagak ada, buah kagak ada tapi karena musim gugur. Nah, begitulah orang-orang ini digambarkan Alkitab. Bahkan mereka digambarkan seperti ombak laut yang ganas tapi membuihkan keaiban mereka sendiri. Kan kalau ombak shush, itu kan kayak buih di atasnya kan. Begitulah mereka membuihkan dirinya, aib-aib mereka itu. Dengan segala apa yang mereka lakukan, dengan segala hawa nafsunya, dengan segala daya mereka. Tapi sebetulnya mereka sedang menelanjangi dirinya sendiri. Kalau saja kita cermat melihatnya. Tapi kalau gak cermat ya kita juga menjadi korbannya. Saya tidak tahu berapa banyak orang Kristen yang sungguh-sungguh mau belajar jadi orang Kristen. Yang hati-hati di kehidupan tidak sembarang memberi telinganya. Kita yang hidup kadang-kadang lucu saudara. Menonton film aja pilih. Sutradaranya siapa? Bintang filmnya siapa? Lalu dari sutradara bintang film kita tahu film ini bakal bagus apa enggak. Baru kita mulai timbang mau nonton apa enggak. Kan begitu. Kalau perlu kita baca dulu resensi filmnya baru kita pergi. Dapat bintang berapa dia? Kan begitu saudara. Saudara, kita beli buku pun kita pilih. Buku mana yang mau kita baca? Kita berlangganan koran, langganan majalah. Kan gak semua koran majalah kita langganan. Mana yang kita suka, yang cocok dengan kepentingan kita. pakai baju pun sama. Semua kita pilih. Makan, minum, apapun. Tapi lucu. Kalau sudah urusan firman Tuhan, mendengar Injil, anehnya kita tidak pilih-pilih. Kita kasih saja telinga kita, termasuk pada ajaran yang salah. Padahal, urusan firman adalah urusan surga neraka kan, urusan benar salah di hadapan Tuhan. Lebih ngeri dari urusan nonton film, makan dan seterusnya. Kenapa urusan yang sekunder, urusan kecil, yang kalau salah pun gak apa-apa, Anda bisa memilih dengan teliti. Tapi urusan benar yang prinsipil, malah tidak milih. Jemaat Tuhan, bangunlah. Bangunlah, bangunlah. Kecuali memang saudara sudah terbiasa di situ karena rasa nyaman. Ya maklum kalau hidup kita sudah gak benar, yang gak benar kan jadi kenyamanan buat kita, bukan? Yang benar kan bikin kuping sakit ya. Gak enak dengernya. Nah, terserah, saudara gak mau benar, ya pilih di situ. Tapi kalau mau benar, belajarlah memilih. Belajarlah bijak. Hati-hatilah. Karena itu, jangan fenomena yang menyenangkan kita datang, oh enak nyanyinya, oh enak musiknya, oh full AC gitu ya. Tapi gak peduli firmannya. Tapi ini firmannya bagus sih, teman, gerejanya gak ada AC-nya, agak jauh lagi. Akhirnya kita ke gereja itu sebetulnya unsur kemudahan dan kenyamanan diri kita, saudara. Ya, bukan lagi kebenaran yang kita cari, kenyamanan buat diri. Maka akhirnya telinga kita itu kita berikan kepada barang jualan tadi. Akhirnya kita bersukutu dan terbiasa dengan itu semua dan kita menjadi orang-orang yang ikut memperpanjang, menyukseskan kepalsuan. Kita menjadi musuh Tuhan pada waktu kita nyebut-nyebut nama Tuhan. Maka betullah ayat Alkitab, tidak semua orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Kehendak Bapa-Ku itu apa? Ya melakukan kebenaran, mencintainya, dan terus menggalinya. Nah ini kan enggak. Yang kedua, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nah ini kan bangun istana sendiri, mementingkan perut sendiri kan. Perasaan sendiri. Jadi kita bisa melihat saudara yang kekasih betapa amat sangat mengerikannya. Tetapi memang di tempat-tempat itu pengkhotbah penjilat tentu akan menyenangkan karena dia menjilat-jilat ya apa kepada umat. Nah, umat celakanya banyak yang suka dijilat. Nah, jadilah kemudian simbiosis mutualistis namanya ya. Satu kondisi yang saling perpaduan yang saling menguntungkan. Satu untung dapat uang apa dapat untung satu dapat uangnya, satu untung dapat pujiannya. Dipuji-puji, uang keluar dipuji-puji, uang keluarkan simbiosis mutualistis namanya. Sehingga yang dipuji ini walaupun sebetulnya penuh dengan kepalsuan, ketidakbenaran, tetap aja dipuji. Karena yang muji mau uang, maka dia pikir untuk benar hidup benar kan susah ya, nyasi uang kan gampang. Toh uangnya dapat juga dari enggak benar. Ah jadilah penyucian terhadap uang yang enggak benar itu. Penyucian terhadap sikap yang enggak benar. Miris ya. Banyak yang tahu, banyak tutup mata. Iya. Memang tidak mudah untuk menjadi orang benar. Harus berani. Tinggal Anda sendiri menentukan sikap. Mau kemana akan melangkah. Mencintai Tuhan sang benar dengan kebenarannya yang mengkoreksi dan menelanjangi. Atau menyukai ajaran-ajaran yang cenderung tidak benar tetapi nyaman dan aman buat diri. Kita mesti menentukan sikap kita, bukan? Nah oleh karena itulah digambarkan bagaimana kemudian para pengkhotbah penjilat ini. Ya mereka seperti binatang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman. Ya, bintang gitu ya. Bintang yang sudah ada kekelaman itu artinya toh pada akan berakhir itu gambarannya. Ada bintang di atas tinggi, hebat luar biasa. Tapi berakhir di kekelaman itu gambaran yang ironi. Sepertinya dia hebat luar biasa. Bintang kecil di langit yang tinggi, gitu kan ya. Sampai kalau jenderal bintang satu bintang simbolnya hotel, bintang simbolnya. Bintang itu lambang elegan, kelas, gengsi. Tapi kemudian masuk lembah kekelaman. Ah begitulah para pengkhotbah penjilat ini. Tapi mereka dibuang ke lembah kekelaman selama-lamanya. Jadi artinya memang mereka mendapat respon bagus, pengikut bagus. Dan celakanya ini selalu dimanipulasi. Tuh lihat jemaatnya banyak, tuh lihat gerejanya banyak. Saudara, tampaknya kita memang seringkali lupa ya, bukan hanya gereja yang punya pengikut banyak ya. Saudara ke India, guru-guru itu waduh, Radha Swami dulu ya. Kemudian ini guru-guru top dulu, sekarang guru-guru yang baru juga datang, Sai Baba, wah itu punya pengikut jutaan itu seluruh dunia. Belum ada satu guru, satu pendeta punya pengikut jutaan. Nah, guru India ada. Satu guru ya, bukan satu gereja loh. Gereja punya anggota jutaan banyak. Iya kan ya. Tapi banyak pendetanya kan. Kalau ini satu guru punya pengikut jutaan. Nah, itu di India pada top-top semuanya. Guru Rajesh dan seterusnya. Ya, punya pengikut banyak. Jadi kalau banyak, ayo dong baca-baca kiri-kiri, lihat kiri kanan, lihat informasi supaya kita jangan terkurung, bukan? Lalu berpikir apa yang ada di kita, di mana kita ada itu udah paling hebat, paling luar biasa, padahal tidak. Oleh karena itulah dikatakan bagaimana tentang mereka, bahkan Henokh pun yang disebut sahabat Allah dan diangkat Tuhan berbicara bahwa mereka-mereka ini nanti akan dihakimi, ya, karena kefasikan yang mereka lakukan, ya. Dan bagaimana kata-kata nista diucapkan orang berdosa itu? Kenapa? Karena orang-orang itu menggerutu, mengeluh tentang nasib hidupnya menurut nafsu, tapi mulutnya mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Oh, kami menderita, kami sulit dalam hidup ini perjuangan berat untuk Tuhan, begitu ya. Waduh, semua diomongin, tapi kemudian cari, mana kang taunya mana nih, cuannya mana nih, duitnya mana nih. Miris, tetapi saya kadang pikir ya, baca Alkitab itu kalau saja kita mau jujur, jangan baca satu-satu, sepotong-sepotong, baca semua. Malu sih memang. Malu. Kita akan melihat dan mengalami, bu, kok ngeri amat ya, kok jadi gini ya. Tapi memang itu. Nah, oleh karena itu, janganlah kemudian kita menjadi salah dalam hidup kita, janganlah kemudian kita menjadi kacau, dan kemudian salah dalam melangkah. Tapi ayolah melangkah dengan tepat, melakukan apa kehendak Allah, supaya hidup kita berkenan kepadanya. Itu yang mestinya kita lakukan. Dan sudah semestinya, dan tidak boleh diabaikan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, janganlah hidup untuk dengan perkataan bukan-bukan, dan menjilat orang untuk mencari keuntungan. Seolah-olah berkeluh kesah, menggerutu, aku sulit, aku susah, ini perjuangan berat, harus gini. Tapi sebetulnya ampun-ampun, yang diambil banyak sekali. Tapi jemaat kemudian merasa dia hero, ya, merasa pahlawan, karena bisa support, bisa ini, bisa itu. Dia tertipu, tapi ada juga, bukan tertipu, memang senang melakukan itu, karena senang transaksi, jual-beli. Tadi membeli, satu menjual kebenaran, satu membelinya. Lagi-lagi tadi itu simbiosis mutualistis, ya hiduplah dua-duanya. Karena itu barang siapa mau mencintai kebenaran, dia harus punya sikap. Sikap hidup benar dan mencintai kebenaran yang memang selapa tidak seringkali tidak menyenangkan, ya jujur saja ya. Kebenaran itu menyakitkan tapi menyelamatkan. Terserah, saya tidak bisa mendowngrade dan mendiskon kebenaran. Bayangkanlah Tuhan Yesus bilang, sangkal dirimu, pikul salibmu. Ha, siapa yang bilang itu enak? Padahal mulia mengukurkan bukan hanya percaya, tapi menderita untuk di alam, sulit amatlah itu. Tanpa menderita pun hidup sudah berat. Iya kan? Karena itu belajarlah mencintai kebenaran. Dan kalau kita menjadi hamba Tuhan, marilah jadi hamba Tuhan. Suarakan kebenaran. Apapun risikonya itu, itulah memang ikut Kristus kan. Tak ada janji mulus ya. Tapi bahwa ada kehormatan, ada kemenangan, itu Tuhan janjikan. Penghiburan dikala lemah, dikala susah. Kekuatan dikala kita lemah dan kita maju terus, Tuhan tolong pimpin kita dan membuat kita melihat kebesarannya yang ajaib itu. Sampai kita merasakan betapa nikmatnya hidup sebagai pelayan Tuhan itu. Bukankah Paulus mendapatkan kehormatan dan hadiah dari Tuhan yang hebat? Apa hadiahnya? Duri. Tapi keterikatan dia dengan Tuhan luar biasa. Maka Paulus berkata, kemanapun kami pergi, bau kematian Kristus selalu mengikuti kami. Begitu pula kebangkitannya meneguhkan, menguatkan. Sehingga perjalanan hidup yang adalah perjuangan membuat Paulus tak pernah menjilat apa atau siapa saja. Tapi menyatakan kebenaran, dia tidak peduli berurusan dengan siapa. Wow, luar biasa ya. Semoga kita menemukan diri kita sedang ada di sana dan menjalankan tugas pelayanan kita. Dan kita bukan penjilat itu. Tapi kalau penjilat itu, berhentilah. Segeralah sadar dan jangan ada di situ. Tuhan menolong kita dan jemaat, hati-hatilah. Semoga engkau boleh jadi alat filter, saring untuk gereja Tuhan yang murni. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami, bersyukur berterima kasih untuk pimpinan-Mu. Ajar kami hidup di dalam takut akan engkau, mencintai kebenaran yang tak mudah. Tapi kami tahu Tuhan akan menguatkan sehingga kami tak hanya berhenti mencintai tapi menjalaninya dan hidup di dalamnya. Mampukan kami oleh belas kasihan-Mu demi Kristus Yesus Tuhan kami. Kami serahkan hidup kami, diri kami, baik sebagai jemaat maupun pengkhotbah.